Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'd. Kita melanjutkan membaca syarah masih hadis yang pertama. Hadis innamal a'malu binniyat. Halaman 37 ya. Qala ya mungkin cetakan yang beda gitu. Qala al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. والإحسان إلى الخلق بالمال والقول والفعل خير وأجر وثواب عند الله ولكنه يعظم ثوابه بالنية. Berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada makhluk ya secara umum tanpa terkecuali, ya, hatta hewan, ya, bilmal dengan ucapan, bilmal dengan harta, ya, berbuat baik dengan harta, wal qaul dengan ucapan, wal fi'li dengan perbuatan, perbuatan ihsan ini dengan apapun bentuknya. Khairun wa ajrun wa thawabun indallah. Ya, merupakan kebaikan dan pahala serta akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu ya'zumu thawabuhu binniyah. Akan tetapi akan semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan atas perbuatan ihsan ini. Bin niyah, ya, dengan sebab niat. Jadi ketika seorang niatnya demikian kuat di dalam menempuh amalan ihsan tadi, betul-betul ya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas tindakannya, baik ihsan dengan harta, dengan perkataan, ucapan ataupun dengan perbuatan, maka akan semakin besar pahalanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan najwahum, yakni pembicaraan mereka. Kata tidak ada kebaikan, ya, pada la khaira diterangkan oleh Imam Sa'di rahimahullah pada tafsir ayat ini, ya, bisa maknanya yakni sesuatu yang sifatnya tidak ada faedah. Ya, misalnya obrolan-obrolan yang ngalor ngidul kesana kemari, dan ini termasuk dalam ya fudul kalam, yakni berlebih-lebihan di dalam berbicara, tidak ada faedah, tidak ada pahala yang didapatkan oleh mereka yang melakukan pembicaraan hanya sebatas ini. Dan ini mungkin banyak terjadi di angkringan, ya, begitu. Iya. Baik. Nah, juga bisa lebih dari itu, yakni sisi kejelekannya, ya. Kalau tadi buang-buang waktu, ya, buang-buang tenaga. Ya, bisa terseret kepada ucapan-ucapan dosa. Ya. Ini yang lebih parah lagi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan oleh mereka tidak ada kebaikan padanya illa man amara bis-shadaqatin. Ya, kecuali siapa yang memerintahkan untuk bersedekah. Ya, misalnya ada sebagian dari saudara kita, ya, yang tertimpa musibah atau butuh bantuan, Ya. Kemudian kita berupaya untuk mengumpulkan beberapa orang yang dipandang memiliki kemampuan ya untuk bisa membantu. Ya, kita sampaikan tentang keadaan saudara kita. Ya, ini kesempatan bagi mereka yang memiliki kemampuan, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karena tidak setiap ya orang mampu untuk melakukan juga punya kesempatan untuk melakukannya. Jadi di hasung ya ditahrid untuk berbuat kebaikan dalam bentuk sedekah. Nah, orang yang melakukan pembicaraan ya, pembicaraan terbatas nih ya. Untuk kepentingan yang seperti ini kebaikan. Baik. Bahkan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau menyatakan secara umum sedekah masuk di dalamnya ya, yakni zikrullah. Ya, sebagaimana pada hadis Abi Dzar yang mungkin sudah antum lewati pada pelajaran Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya. Wa fi kulli tasbihatin sadaqah. Ya, wa fi kulli tahmidatin sadaqah, wa fi kulli takbiratin sadaqah. Wa fi kulli tahlilatin sadaqah. Pada setiap tasbih ya yang diucapkan seorang ketika berzikir, dia membaca subhanallah, ini sedekah. Ya. Kemudian dia membaca alhamdulillah, juga dia sedekah. Ya, membaca Allahu Akbar sedekah. Membaca la ilaha illallah, ini juga sedekah. Jadi masuk dalam cakupan ini bukan hanya sedekah atau ajakan sedekah dengan harta. Ya, juga masuk di dalamnya ajakan untuk mengingat Allah di setiap saat. Ya, dengan berzikir, membasahi lisan-lisan kita dengan zikrullah, ini masuk dalam cakupan ini. Au ma'rufin, atau mengajak kepada perkara yang ma'ruf, perkara yang syariat menjelaskannya itu ada sesuatu yang baik. Nah, kata au ma'rufin jika tidak digandeng dengan yani nahi mungkar ya, ini masuk di dalamnya makna nahi mungkar ya. Jadi melakukan pembicaraan untuk mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran juga, karena meninggalkan kemungkaran adalah kebaikan. Baik. Au islahim bainan nas, atau melakukan pembicaraan terbatas ya, dalam rangka untuk mendamaikan di antara manusia, yakni mereka yang terjadi nizak, ya, khusumah, perselisihan di antara mereka. Semua ini, ya, kata beliau, fa innahu khairun. Semua ini pembicaraan untuk tujuan-tujuan tadi, ini merupakan kebaikan. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yaf'al dzalika?" Siapa yang melakukan semua tadi? Ibtigha'a mardhatillah. Ya, karena tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Niscaya kami akan memberikan kepadanya pahala yang demikian besar. Ya, jadi di sini kita lihat sebatas seseorang menempuh upaya ya untuk berbicara kepada manusia, mengajak untuk bersedekah, mengajak untuk berbuat ma'ruf, meninggalkan perkara yang mungkar, kemudian mendamaikan ya pihak-pihak yang berselisih, ini sudah sebuah kebaikan. Ya, sebuah kebaikan. Ketika seorang menempuh ini semua dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka dengan sebab tindakan yang dilakukan, pahala yang akan didapatkannya demikian besar. Di sini ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua untuk pentingnya niat di dalam menempuh amalan baik. Karena semakin kuat keikhlasan seseorang, akan semakin besar pahala yang didapatkan dari amalannya. Farattabal ajral azimah ala fi'li dzalika ibtigha'a mardhatihi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan pahala yang besar itu ya atas perbuatan baik tadi ketika pelakunya betul-betul menempuhnya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fil Bukhari marfu'an. Di dalam Sahih al-Bukhari marfu'an dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilah marfu'an untuk meringkas ya. Artinya dari sabda Nabi, karena kalau di apa istilahnya panjangkan ya wa fil Bukhari ya an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam panjang ya. Nabi menyatakan man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addaha Allahu anhu wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah ini, man akhadha amwalan nas, siapa yang mengambil harta manusia, ya maksudnya seorang berutang, siapa yang berutang kepada manusia, yuridu ada'aha, dia berniat ya dengan utang yang dia lakukan tersebut untuk membayarnya. Dan berutang baik adalah perkara yang dibolehkan ketika seorang tertuntut. Ya, dibolehkan. Ya. Kapan? Ketika tertuntut, ya. Dia dihadapkan pada kebutuhan yang di saat itu ya, tidak ada sesuatu yang bisa untuk menutupi kebutuhannya. Maka dibolehkan berutang. Dan termasuk di antara bimbingan syariat untuk adanya pencatatan. Karena ya, ingatan manusia terbatas dan ini memudahkan bagi kedua belah pihak untuk yakni menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Ya, menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Kewajiban bagi yang mengutang untuk membayarnya sesuai dengan waktu yang dia janjikan. Demikian juga kewajiban bagi yang mengutangi tatkala sudah sampai waktunya dan orang yang berutang belum punya kemampuan untuk memberikan ingdhar, memberikan tangguh sampai diberikan kemampuan oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, di sini Nabi mengingatkan siapa yang mengambil harta manusia, meminjam ya apa yang menjadi milik mereka dengan niat untuk mengembalikannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya untuk bisa menunaikan, yakni mengembalikan apa yang dia pinjam dari manusia tersebut. Ya, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki olehnya dengan sebab kejujuran niat. Baik. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Tetapi ya, seseorang yang mengambil harta manusia, mengambilnya, dia menginginkan untuk menghancurkan ya harta orang. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ya balasan sesuai dengan niat masing-masing. Siapa yang jujur niatnya untuk membalikan harta yang dia ambil dari harta manusia, yang dia pinjam dari harta manusia, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Ya, tapi siapa yang niatannya jelek, ingin merusak harta orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan ya hartanya. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, fangzur. Maka coba perhatikan, كيف جعل النية الصالحة سببا قويا للرزق وأداء الله عنه. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat yang salih, niat yang jujur, niat yang baik ini sebagai sebab atau faktor yang kuat ya, untuk mendapatkan rizki dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa membayar utang. Jadi nasihat bagi kita semua, baik ya, karena kita di dalam ya kehidupan ini tidak lepas ya dari adanya tuntutan untuk yakni memenuhi kebutuhan yang terpaksanya harus berutang. Jadi ingat tadi bahwa jangan seorang mudah-mudah di dalam berutang karena perkaranya berat. Ya, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyolati seorang yang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki tanggungan utang. Dan seorang ya yang mati syahid, ya juga bisa terhalang, ya masuk ke dalam jannah dengan sebab apa? Dengan sebab utang. وَجَعَلَ النِّيَّةَ السَّيِّئَةَ سَبَبًا لِلْتَلَفِ وَالْإِطْلَفِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan niat yang jelek ini sebagai sebab kehancuran dan dihancurkannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, harta yang dimiliki olehnya. Ini ya, juga bimbingan, gambaran tentang pentingnya niat. وَكَذَلِكَ تَجْرِ النِّيَّةُ فِي الْمُبَاحَاتِ وَالْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ. Dan demikian pula perkara niat ini berlaku pada hal-hal yang sifatnya mubah. Hal-hal yang sifatnya mubah artinya tidak diperintahkan, tidak pula dilarang. Ya, boleh. Ini sifat perkara yang mubah. Demikian juga pada hal-hal yang sifatnya urusan duniawiyah. Beliau menyatakan, fa inna man qasada bi kasbihi wa a'malihi duniawiyah wal 'adiyah al isti'anata bidzalika 'ala al qiyam bi haqqillah wa qiyamihi bil wajibati wal mustahabbat واستصحب هذه النية الصالحة في أكله وشربه ونومه وراحته ومكاسبه انقلبت عاداته عبادات وبارك الله للعبد في أعماله وفتح له من أبواب الخير والرزق أمورا لا يحتسبها wala takhturu lahu ala balin. Maka siapa yang dengan kasabnya, ini pekerjaan yang dia tempuh, ya, dengan urusan-urusan dunia yang dia lakukan, ya, dan demikian juga hal-hal yang sifatnya kebiasaannya, dengan semua ini dia bertujuan ya untuk dijadikan al-isti'anah ya penolong alal qiyam bihaqillah ya, untuk menunaikan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya dalam permasalahan ya, makan, minum, ya tidur. Ini sesuatu yang sifatnya mubah. Ya, sesuatu yang orang silahkan melakukan ataupun tidak melakukan tidak mengapa. Ya, kalau memang dalam kondisi tidak butuh. Ya, tidak dipaksa untuk makan, tidak dipaksa untuk minum, tidak dipaksa untuk tidur. Ya. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia melakukan ini, ya, dalam rangka untuk menegakkan hak Allah, dia niatkan dengan istirahat atau dia niatkan dengan makan dan minum untuk menguatkan fisiknya. Ya. Dalam menunaikan hak Allah dan demikian juga ya, menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Ya, ataupun hal-hal yang sifatnya disukai, disunnahkan di dalam syariat ini. Baik. Kemudian dia sertakan dengan niat yang salihah ini, ya, ketika dia makan, ketika dia minum, ketika dia tidur, ketika dia istirahat, ketika dia bekerja, satu contoh misalnya, ya, seperti aktivitas antum bekerja, ya, antum bukan hanya sekedar, ya, untuk mencari uang, ya, apa yang penting menemukan uang, ayo, ya. Kita tahu seorang suami yang sudah berkeluarga, ya, ya, punya tanggung jawab terkait dengan istri untuk menafkahi. Dan nafkah adalah kewajiban suami, dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya. Berarti dia sedang menjalankan apa ini? Kewajiban. Demikian juga seorang yang belum berkeluarga, dia tertuntut untuk menafkahi diri agar tidak bergantung kepada orang lain. Maka ketika dia bekerja dengan niat untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban menafkahi diri dan keluarga yang menjadi tanggungan, ya, di mana dia sadar bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah dari Allah, bukan hanya sekedar memenuhi apa yang diminta oleh istri. Istri menuntut dibelikan ini, dibelikan itu. Kita harus menyadari, ya, dan sesuatu yang senantiasa harus kita ingat, bahwa mencari nafkah adalah di antara tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para suami. Maka niat yang salihah yang menyertai tindakan-tindakan yang sifatnya asalnya ini mubah, ya, ini akan berubah hal-hal yang sifatnya kebiasaan tadi menjadi ibadah, menjadi sesuatu yang mendatangkan pahala, ya, mendatangkan pahala. Demikian juga seseorang misalnya tidur, ya, selain dia niatkan untuk menguatkan fisiknya, ketika dia memandang wah kondisi teman-teman kerja, alhamdulillah misalnya, ya, orang-orang yang tidak baik, ya, ucapan perbuatannya, ya, kotor dan seperti itu, ya, maka daripada ikut nimbrung di situ, ya, mungkin akan terseret, ya, maka lebih baik dia cari tempat, ya, untuk terhindar dari terseret ke dalam perkara yang jelek tersebut, cari tempat kemudian dia tidur, ya, maka tidurnya dia dengan niat menghindar dari perkara yang tidak akan membawakan manfaat ataupun bahkan menyeret kepada mudarat, ini akan mendatangkan apa? Pahala. Kemudian wa barakallahu lil abdi fi a'malihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada hamba tersebut pada perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Ya, ini dengan sebab niat. Dengan sebab niat. Dan keberkahan ini tentu sesuatu yang senantiasa kita upayakan untuk menggapainya, mendapatkannya. Karena jika rizki yang diberikan kepada kita atau yang kita dapatkan jauh dari keberkahan, ya, waliyazubillah, maka justru, ya, kita dihadapkan pada kondisi yang sulit, ya, ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada kondisi yang sangat butuh dengan jawaban yang tepat, ya, ditanya dari mana harta itu didapatkan dan untuk perkara apa dinafkahkan. Ya. Jadi untuk harta itu pertanyaannya bukan hanya dari satu sisi tapi dari dua sisi. Ya, dari mana didapatkannya? Kemudian untuk apa dibelanjakannya? Harta yang tidak diberkahi maka akan keluar untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, sementara semua kenikmatan itu ada pertanggungjawabannya, syukur dari kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan niat yang salih lagi, hal-hal yang sifatnya kebiasaan ini akan menjadi pahala dan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fataha lahu min abwabil khairi war rizqi umuran la yahtasibuha, dan Allah akan membukakan bagi hamba tadi dari pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu rizkinya berbagai perkara yang dia tidak sangka-sangka sebelumnya. Ya, ini merupakan balasan dari ketakwaan seseorang, karena termasuk di antara bentuk ketakwaan adalah senantiasa melazimi keikhlasan niat di dalam menempuh perbuatan. Ya, wala takhtarullahu ala bal. Demikian pula hal-hal yang tidak pernah terlintas ya di dalam hatinya, ternyata dia dapati ya hal yang demikian Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian wa man fatathu hadhihi an-niyyatu shalihah, dan siapa yang luput ya darinya niat yang baik ini, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang sifatnya umur ad-dunyawiyah, ya perkara-perkara yang sifatnya keduniaan, tapi dia niatkan ya dia tidak meniatkan ini untuk sebagai lahan ya pendekatan diri kepada Allah, lijahlihi, mungkin karena kejahilannya ya, bisa karena memang tidak ada ya orang yang memberitahu kepadanya ya, atau sebetulnya ada peluang untuk dia tahu tapi tidak mau tahu ya, enggak semangat untuk belajar agama ya, au tahawunihi, atau meremehkan, melecehkan, oh, cuma perkara seperti itu misalnya. Baik. Ya, diremehkan, dianggap kecil. Ya. Fala yalumanna illa nafsah. Maka sudah, jangan dia menyalahkan siapa-siapa, jangan dia mencela siapa-siapa. Yang dia salahkan adalah dirinya. Wa fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam, di dalam as-sahih. Yani sahih yang dimaksud di sahih Bukhari dan Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas, annahu qala, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, innaka lan ta'mala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa ujirta 'alaihi hatta ma taj'aluhu fi fi imra'atik. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, yang maknanya, sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, ini berlaku umum untuk umatnya. Tapi qadhiyah di sini terkait dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, ketika beliau mengalami sakit dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjenguknya. Beliau radhiyallahu an meminta arahan, bimbingan dari Nabi terkait dengan kekhawatiran sakit yang beliau alami ini sebagai akhir dari kehidupannya, sementara beliau meninggalkan harta yang demikian banyak, yang akan menerima warisannya itu hanya seorang putri, ya satu orang putrinya, ya maka beliau ingin untuk bagaimana berwasiat dengan hartanya untuk diberikan kepada orang-orang, tapi beliau ingin berwasiat ya dengan setengah dari hartanya, maka dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengurangi dari setengah ini sampai sepertiga, dan beliau menyatakan bahwa sepertiga itu sendiri sudah banyak. Kemudian beliau mengingatkan pentingnya terkait dengan yakni keluarga, jangan sampai seseorang pada kondisi yang semisal ini, kondisi sakit parah, ingat pada orang lain, lupa dengan keluarga. Ya, karena orang pada kondisi ini kan inginnya bagaimana mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, karena sudah ya istilahnya dekat tanda-tanda kematian. Ya, Nabi membimbing untuk jangan sampai keinginan untuk beramal tersebut melalaikan keluarga, sehingga akhirnya keluarga yang ditinggal dalam keadaan kekurangan meminta-minta kepada manusia. Maka Nabi memberikan arahan untuk kalau ingin berwasiat hanya dibatasi sepertiga, itu sudah sangat banyak. Kemudian beliau mengingatkan pada kondisi ini, wa tidaklah ya engkau sekali-kali yakni melakukan suatu amalan, suatu perbuatan yang engkau dengan perbuatan tersebut untuk mencari atau mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk masuk ke dalam jannah, ke dalam surga Allah, illa ujirta alaihi, kecuali engkau akan diberikan pahala atas amalan, perbuatan yang dilandasi dengan keikhlasan niat tersebut. Hatta ma taj'aluhu fi fiyyi imra'atik, sampai pun apa yang engkau suapkan, ya, ke mulut istrimu, ya, menyuapi istri, ya, ini perkara mubah, ya, bahkan dalam hal ini bisa jadi ini, ya, sebagai sesuatu yang akan semakin menambah, ya, keratan hubungan suami istri, ya, ketika dilandasi dengan keikhlasan niat, maka ini bernilai sedekah, ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, ya, yang lebih daripada itu, kalau ini kan wujud kasih sayang, ya, seperti itu. Nah, melampiaskan syahwat, baik, ya, ini, ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang, ya, melakukannya, ya, kepada istrinya dalam upaya untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, ya, maka akan bernilai apa? Sedekah, ya, sedekah. Makanya Nabi menyatakan wa fi budi ahadikum sadaqah, bahwa pada kemaluan istri-istri kalian di situ ada sadaqah untuk kalian, ya. Nah, sebagian ulama menyatakan ini ketika seseorang, ya, melandasi dengan keikhlasan niat, termasuk di dalamnya adalah upaya untuk terjaga dari hal-hal yang terlarang. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.